Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'am. Kita telah selesai dari adab yang ke-8. Kesimpulannya tentang apa adab yang ke-8 tersebut? Indah ya Faisal. Itu berhubungan dengan masalah duduk yang beradab. Nah, bagaimana seorang duduk beradab? Nah, di majelis ilmu, duduk beradab di hadapan syekh. Nah, tain. Dan juga telah kita baca athar dari Ali bin Abi Thalib, walaupun atharnya dhaif ikhwani fillah, tapi makna yang terkandung di dalamnya na'am sahih. Ini menunjukkan perhatian para salaf tentang permasalahan duduk. Nah, karena seorang membiasakan duduk yang bagus, ini salah satu modal untuk seorang apa bisa bagus dalam menuntut ilmu. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-9. At-tasi'u an yuhassina khitabahu ma'a syaikhi biqadril imkan. Yaitu untuk memperbagus tutur katanya bersama dengan syekh semampu mungkin. Kalau kita khanifillah, ketika bertutur kata dengan orang yang lebih tua atau orang yang memiliki kedudukan, kita dituntut untuk apa? Bertutur kata yang bagus, bahkan terhadap teman dituntut untuk bertutur kata yang bagus, apalagi kepada seorang alim, kepada syekh atau kepada guru. Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara umum terhadap hamba-hamba Allah, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku untuk dia berkata dengan perkataan yang paling bagusnya. Ini dengan sesama. Ajaran Islam ikhwani fillah pada asalnya untuk apa? Untuk seorang memilih tutur kata yang bagus dengan siapapun. Dengan siapapun. Nah, dalam kondisi senang maupun dalam kondisi jengkel, berusaha untuk apa? Menjaga agar apa? Tutur katanya bagus. Nah, tutur katanya bagus sehingga tidak menyakiti manusia. Nah, dan seandainya tidak mampu, nah, sukut aula minal kalam. Diam itu lebih bagus daripada berbicara yang tidak bagus. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berucaplah yang bagus atau diam. Nah, karena masalah khitab, ikhwan fillah, masalah khitabah. Masalah apa? Seorang bertutur kata. Ini butuh seorang apa? Seorang juga apa? Mempelajarinya, ikhwani fillah. Nah, bagaimana dia bertutur kata terhadap orang-orang yang lebih tua? Bagaimana dia bertutur kata dengan orang-orang yang sepadan? Nih, dalam Islam pun, ikhwani fillah, nah, kita dituntut untuk anzilun nas manazilahum, yaitu menempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Nah, tidak dipukul rata. Ngomong sama teman, nah, disamakan dengan ngomong sama apa? Sama orang tua, nah, atau sama guru, atau sama syekh, atau sama ulama. Harus seorang apa? Bisa menempatkan. Nah, disinilah pentingnya. Nah, di sini juga kita mengetahui pentingnya apa? Lughah. Pentingnya bahasa. Nah, pentingnya bahasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus para rasul dengan bahasa kaumnya. Nah, Wama arsalna bir rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya agar na'am dia bisa menjelaskan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Jamaah rahimahullah. An yuhassina khitabahu ma'a syekhi biqadril imkan. Untuk memperbagus tutur katanya na'am bersama dengan syekh semampu mungkin. Wala yaqulu lahu lima. Janganlah dia mengatakan kepada syekh atau kepada gurunya lima. Kenapa? Nah, kenapa syekh? Nah, atau kenapa? Nah, fulan dan seterusnya. Demikian pula jangan mengatakan la, tidak. Nah, dalam artian ketika nah, ditegur, ketika dinasihati kemudian membantah, tidak menerima, tidak. Atau dengan mengatakan la nusallim, kami tidak terima. Kami tidak terima. Ini tidak beradab. Baik. Wala nam man naqala hadza. Demikian pula jangan dia mengatakan nam man naqala hadza, siapa yang nam menukilkan ini. Misalnya ketika di nam ditegur, dinasihati, kemudian dan terima, siapa yang menukilkan ini kepada engkau syekh? Nah, tain. Kalau memang itu nasihat yang bagus, terima. Adapun kalau nah di situ ada hal yang butuh diluruskan, hendaknya meluruskan dengan sesuatu yang beradab. Wala aina maudhi'u. Demikian pula, nah jangan dia mengatakan di mana tempatnya. Dalam artian ketika seorang atau syekh memberikan faedah misalnya, apalagi faedah dari hafalan. Tentunya untuk apa? Kecuali kalau memegang kitab, kemudian bertanya, nah, afan di mana marojiknya untuk kami catat? Nah, ini beda lagi. Tapi kemudian misalnya sedang memberikan fatwa, tiba-tiba syekh, aina maudhi'u. Nah, atau nah, hadis nomor berapa? Ayat nomor berapa? Tentunya seperti ini kurang adab. Nah, kecuali kalau beliau memegang kitab sehingga apa jelas, oh, tempatnya di halaman sekian-sekian. Kalau konteksnya berfatwa, tentunya halaman dan ini tidak akan terhafal. Kecuali seorang yang betul-betul mempersiapkan nah, permasalahan tersebut. Taib. Wasyib hadzalika, dan yang semisal dengan itu, dalam artian pertanyaan-pertanyaan khanifillah yang apa? Yang akan menimbulkan nah, kesulitan pada diri syekh, dikarenakan apa? Dikarenakan hal-hal yang na'am ditanyakan tersebut terkadang menimbulkan ihraj. Maksudnya ihraj menimbulkan ketidakenaan hati na'am, atau merepotkan, karena memang saat itu bukan saat sedang memegang maraji misalnya, dan seterusnya. Fa'in arada istifadatahu talattafa fil wusuli ila dhalik. Kemudian apabila dia menginginkan untuk istifadah, untuk mengambil faedah dari beliau, maka berusaha untuk apa? Talattaf. Talattaf yaitu mengusahakan dengan cara yang lembut na'am untuk bisa sampai pada apa? Pada apa yang diinginkan. Jangan apa? Jangan menuntut, jangan mengejar. Tapi kalau kira-kira dibuka pintu, melihat nah, harus melihat situasi dan kondisi. Kalau memang nah, pintu sudah dibuka dalam artian diberi kesempatan untuk nah, mengungkapkan apa yang diinginkan, silakan. Nah, atau bertanya tentang maroji, bertanya tentang nah, dalil. Kalau memang dibuka pintu itu, maka nah, silakan. Taib. Thumma huwa fi majlisin akhar aula ala sabilil ifadah. Baik, kemudian kalau dia memintanya pada majlis yang lain itu lebih utama. Nah, untuk mengambil faedah, dalam artian kalau memang dia ingin sesuatu yang lebih, ya di majlis lain selain majlis yang umum. Selain majlis yang umum, karena terkadang kalau di majlis umum ikhwanillah, Apalagi misalnya majelis besar yang dihadiri, nah yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, nah juga apa laki-laki maupun perempuan, ini terkadang ada hal-hal yang nah ketika ditanya tidak pantas untuk disampaikan dalam majelis yang sifatnya besar. Jadi seorang juga harus melihat. Wa an ba'di salafi man qala li syekhihi lima lam yuflih abada. Nah, dan diriwayatkan dari sebagian salaf yang dikatakan oleh Syekh Abu Amr hafizahullah taala, nah min qauli Abi Sahal As-Su'luki As-Sufi, seorang sufi. Nah, sebagaimana dalam siar dia mengatakan man qala li syekhihi lima lam yufli abada. Siapa saja yang mengatakan kepada syekhnya kenapa dia tidak akan apa sukses selama-lamanya. Tapi nah pada perkataan ini afanifillah, nah tidak bisa kita terima secara mutlak. Sebagaimana perkataan Syekh Abu Amr di bawahnya, wa fi hadzal qauli nadarun la yakhfa. Faqad taqaddama tanbihu ala anna taqlida haram. Baik. Nah, pada perkataan ini nah butuh ditinjau ulang. Dalam artian tidak bisa kita terima secara mentah-mentah. Dalam artian pokoknya kalau mengatakan kenapa ini tidak akan apa sukses. Sebab apa? Pada beberapa kondisi memang butuh seorang bertanya alasan. Karena taklid ikhwanifillah na'am itu terlarang. Misalnya memang perkaranya butuh seorang bertanya na'am tentang alasan, tentang landasan suatu apa? Suatu pendapat. Ya boleh bertanya, tapi dengan apa? Dengan susunan yang bagus. Dan bahkan para ulama ahli sunnah mereka sangat senang ketika ditanya tentang dalil. Nah, hanya orang-orang sufi khanifillah. Nah, makanya pendidikan tasawuf, nah, yaitu asalnya untuk apa? Menutup pintu agar apa? Agar para agar siapa saja yang belajar itu tidak bertanya dalil. Ditutup untuk tidak bertanya dalil. Nah, karena kalau bertanya dalil ikhwanifillah akan menjadi pintar nanti. Nah, padahal dalil mereka itu hanyalah apa? Dari mimpi-mimpi. Makanya orang-orang sufi, nah hadisnya ikhwanifillah haddatsani apa? Rabb haddatsani nafsi an rabbi. Nah, hatiku telah menyampaikan hadis langsung dari Rabbku. Kapan itu? Nah, ketika mimpi. Ini nama ajaran-ajaran tasawuf, ajaran-ajaran sufi. Adapun ahli sunnah khanifillah, mereka membangun agamanya di atas na'am dalil dengan rangkaian sanad. Na'am sanad dari siapa hadis itu? Na'am sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dzakara syaikhu syai'an fala yaqul hakadza qultu atau khatar li. Kemudian apabila syekh menyebutkan sesuatu, maka jangan sampai nah seorang penuntut ilmu mengatakan ya demikian yang aku katakan syekh. Nah syekh jangan menjelaskan nah ya itu nah cocok dalam bahasa kita. Atau al khatar li, atau memang tadi sudah dalam pikiranku seperti itu. Nah, aw sami'tu, aku sudah mendengar seperti itu. Sedang dijelaskan, disampaikan, aku sudah pernah mendengar. Naam. Aw hakadza qala fulan, atau memang demikian, naam fulan mengatakan. Nah, ini hal-hal yang tidak beradab, ikhwan. Naam, ketika seorang bertanya atau sedang naam diberi penjelasan, walaupun dia sudah tahu, ya naam bersikap tawaduk diam. Apalagi kemudian dia menyebutkan naam orang lain. Oh ini naam persis seperti pendapat fulan. Baik. Atau apalagi menisbahkan kepada diri, ini yang aku pahami sejak dulu. Ini keliru dari sisi adab. Illa an ya'lama itsara asy-syekh dzalika, kecuali apabila dia tahu bahwasannya syekh memberikan itsar, yaitu memberikan apa kelonggaran padanya. Dalam artian majelisnya majelis santai misalnya. Majelis dialog, dialog lepas, bukan dalam majelis yang resmi, dalam majelis ilmu. Wa hakadha la yaqulu qala fulanun khilafa hadha wa rawa fulanun khilafa. Demikian pula jangan mengatakan fulan telah mengatakan sesuatu yang menyelisih pendapatmu ini, atau fulan telah meriwayatkan yang menyelisihinya, au hadza ghairu sahih, atau mengatakan ini tidak benar syekh. Nah, wa nahu dzalik dan yang semisalnya dari perkataan-perkataan yang menunjukkan apa khanifillah, menunjukkan sikap membantah dan membandingkan dengan yang lain. Baik, karena ini memang dari sisi adab bagi penuntut ilmu jauh dari sisi-sisi adab. Baik. Yang intinya kalau kita perhatikan dari bimbingan Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala untuk seseorang menjaga dari sisi adab dalam apa berdialog. Dari sisi adab dalam berdialog, karena lisan ini akhwanifillah memang sesuatu yang bisa mencerminkan kayak tinggi dan rendahnya adab pemiliknya. Oleh karena itu dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dalam Musnad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam ja'ala a'dha'uhu tukaffiru lisan." Faqalat, "Ittaqillaha fina." In istaqamta, istaqamna. Wa in i'wajadta i'wajadna. Rasulullah SAW mengatakan, apabila anak Adam ini sudah masuk di waktu pagi, maka semua anggota-anggota tubuh yang zahir, yaitu anggota-anggota tubuh kita yang luar ini, semuanya tukafir lisan. Maksudnya tukafir lisan yaitu tunduk kepada lisannya, kemudian memelas mengatakan, ittaqillaha fina, bertakwalah engkau pada urusan kami ini. Apabila engkau lurus, kami lurus. Apabila engkau bengkok, kami pun bengkok. Dalam artian apa ikhwani fillah? Ketika sudah pagi hari, ini yang apa? Lisan ini yang mendominasi keselamatan dan tidaknya seseorang. Kalau dia mulai pagi, lisannya ini berucap dengan baik, ya anggota tubuh ikut selamat baik. Tapi kalau pagi hari sudah dia mengatakan keburukan-keburukan, yang lainnya, yang lisannya ini yang mengatakan keburukan, bisa kepalanya yang dipukul. Ya tidak. Misalnya lisannya ini menuduh seseorang dengan tuduhan zina, tidak punya bukti. Yang dipukul, yang dicambuk lisannya atau apanya? Punggungnya. Ya tidak. Punggungnya dicambuk 80 hari gara-gara lisan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya lisan ikhwani fillah dalam hadis ini memiliki apa? Memiliki kedudukan yang penting pada keselamatan seseorang atau kecelakaan seseorang. Maka hati-hati. Gunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala nukrahkan tersebut pada perkara-perkara yang akan membawa kepada kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itulah kalau di hari kiamat lisan ini dibungkam. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Pada hari ini kami kunci lisan-lisan mereka. Dan yang berbicara adalah aydihim wa arjuluhum, yaitu tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka, membicarakan tentang apa-apa yang dulu dilakukan, dikunci. Sehingga anggota-anggota tubuh yang lain yang bersaksi. Adapun di dunia apabila kita bisa bersinar lidah, menutupi kejelekan-kejelekan dengan bagusnya dan manisnya tutur kata kita. Tapi di hari akhirat kelak afanifillah, lisan akan dibungkam. Dan masing-masing anggota tubuh inilah yang akan apa mempersaksikan untuk apa dulu ketika kita menggunakannya di dunia. Nasallallahu ta'ala at-taufiq was-sadaq. Walhamdulillahirabbil alamin.